Konsultasi Syariah. Hukum pamer kopi. Pertanyaan, apakah pamer kopi di grup itu dibolehkan? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Terdapat beberapa ayat yang mencela perbuatan bangga terhadap dunia, baik yang bentuknya larangan atau bentuknya celaan. Di antaranya, firman Allah yang menceritakan kondisi Qarun bersama masyarakatnya. Qarun sangat bangga dengan harta yang dia miliki, hingga masyarakatnya yang taat menasihati Qarun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah mengadugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah, ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Quran Surat Al-Qasas ayat 76. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah membenci orang yang bangga dengan dunianya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. Yang artinya, mereka bersikap bangga terhadap kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia itu dibandingkan dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 26. Dalam tafsir As-Sa'di dinyatakan, artinya, janganlah kamu merasa sombong dengan duniamu yang banyak, bangga dengannya, sementara itu melalaikanmu dari akhirat, karena Allah tidak menyukai orang yang bangga dengan dunia. Tafsir As-Sa'di. Ada banyak fenomena yang menunjukkan kebanggaan seseorang terhadap dunia. Di antaranya pamer dunia atau harta yang dia miliki, termasuk berfoto atau selfie dengan kekayaan dunia, seperti orang yang berfoto dengan mobil barunya, atau menunjukkan jabatannya, seperti mereka yang berpose dengan semua atribut jabatan kebanggaannya, bukan untuk data, bukan untuk kebutuhan, tapi untuk cari perhatian orang lain. Selanjutnya, Anda bisa menimbang apakah pamer kopi di grup atau di medsos lainnya termasuk dalam kategori pamer dunia ataukah tidak. Demikian, Allahu A'lam.